Mitra bisnis, rusaknya trafo gardu induk di Cibinong Bogor menyebabkan pemadaman bergilir harus dilakukan terhadap rumah tangga maupun industri yang ada di area Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, dan sebagian Jakarta. Untuk perbaikan trafo, PLN membutuhkan waktu 35 hari. PLN menghimbau industri dan pengusaha agar mengurangi pemakaian listrik hingga 50% dan diseimbangkan dengan genset. Malah kalau bisa, seluruhnya pakai genset. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal ini? Ya, memang masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik, khususnya dalam hal ini, merupakan kebutuhan dasar ya, baik di dalam pengoperasian perusahaan maupun kebutuhan rumah tangga. Dan selayaknya memang tidak bisa untuk kemudian pelanggan dalam hal ini terus dirugikan atau diminta untuk menyesuaikan. Apalagi kalau kita tahu bahwa penyesuaian-penyesuaian tersebut, misalkan kalau dikaitkan dengan penggunaan genset, kalau misalkan terjadi pemadaman bergilir dan sebagainya, itu kan juga menimbulkan efek tambahan biaya juga. Demikian juga kalau misalkan penyesuaian daripada kapasitas produksi, padahal itu kan segala sesuatunya sudah direncanakan untuk memenuhi pesanan-pesanan daripada pihak-pihak yang bermitra dengan perusahaan. Jadi memang sekali lagi diharapkan memang instansi-instansi perusahaan-perusahaan persero yang memang berfungsi untuk melayani kebutuhan publik ini sudah harus lebih punya perencanaan dan punya backup sistem yang baik. Saya rasa seperti itu. Apakah lantaran PLN sendiri memonopoli bisnis listrik ini Pak di Indonesia? Ya, sebetulnya ya kita tahu ya, dulu misalkan Telkom juga dia memonopoli semua untuk pembangunan dan sistem telekomunikasi Indonesia. Namun kemudian hal itu tidak dilakukan lagi oleh pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain untuk masuk di bidang telekomunikasi. Ya, saya rasa ini juga berlaku sama terhadap PLN. Jadi PLN memang dia punya fungsi yang melayani masyarakat, sama seperti Telkom juga. Namun juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dan membutuhkan kehandalan, memang seharusnya pemerintah harus memikirkan untuk kembali membuka kesempatan kepada pemain-pemain yang dapat juga melakukan fungsi sama dengan PLN untuk juga bisa masuk. Atau paling tidak, mungkin pada saat ini PLN sudah mulai memberikan kemudian kemudahan untuk membuka peluang untuk kerjasama atau memberikan izin-izin ya, IPP ya, untuk perusahaan-perusahaan swasta yang juga ingin mampu untuk mengembangkan daripada kegiatan usaha dalam bidang kelistrikan. Bisa digambarkan Pak, seperti apa kerugian yang harus ditanggung akibat kejadian ini? Kalau dikaitkan masalah kerugian, ini memang relatif, cuman memang di sini kerugian bukan cuma timbul dari biaya yang langsung dikeluarkan pada saat itu, namun juga biaya-biaya yang terkait dengan penyesuaian itu tersebut. Jadi, ambil contoh, misalkan ada suatu saat situasi pada waktu itu supply daripada daya tenaga listrik yang mengalami kesulitan dari PLN, kemudian akhirnya di sini PGN, dalam hal ini perusahaan gas negara, memberikan supply yang pada saat itu diharapkan bisa menggantikan fungsi daripada tenaga listrik, sehingga perusahaan kemudian merubah daripada sistem yang tadinya menggunakan tenaga listrik, dirubah menjadi sistem yang menggunakan gas industri. Namun pada suatu saat, kemudian tiba-tiba kembali misalkan PGN menyampaikan bahwa kuota atau jatah daripada gas industri dikurangi. Itu yang akhirnya kemudian mesin-mesin yang sudah disetting untuk menggunakan gas industri itu harus diubah kembali untuk menggunakan tenaga listrik. Ini ambil contoh hal-hal yang ekstrim ya. Jadi bagaimana industri itu seringkali dikorbankan untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya sangat berdampak kerugian besar bagi perusahaan. Bagaimana dengan usulan pembentukan tenaga listrik baru, Pak? Ya, menurut saya sangat memungkinkan ya, karena negara kita ini kan kaya dengan angin, kaya dengan gas bumi, ya, geotermal, dan sebagainya. Sehingga memang berbagai alternatif untuk dapat mengganti daripada bahan bakar yang sekarang, yang mungkin sementara ini yang suka masih digunakan ya, di solar dan sebagainya, itu saya rasa sudah bisa. Tentunya ini memang butuh biaya-biaya riset, butuh pengembangan yang besar. Namun saya rasa mulai dari sekarang memang harus sudah dimulai. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.